Ibu kursi mayat ke apa nih? Di atasnya kayu. Oh, ini tawa ini katanya Allah menguburkan si mayat insya Allah. Apakah memang si mayat itu di atasnya dikasih kayu atau misalnya atau langsung aja kayak kambing itu jebret, gak usah kasih kayu, gak ada kayu apa? Pak, nanti Pak insya Allah. Nanti Pak insya Allah, Pak. Berurutan saya, nanti insya Allah. Nanti aku masih duluan Ustaz, ya Pak, sendiri masih duluan. Ustaz, jika ada orang mati kecelakaan anggota badan, ada yang bilang ketemu tapi masih jadi kubur, apakah dimasukkan dari di modal membuka kuburannya? Masalah ini tidak ada dalil yang pasti. Apakah dikubur di sama dia ataukah di tempat yang lain? Paham, Pak? Yang penting sisa mayat ini dikembalikan kepada asal kenapa dia dikubur. Asal jadi kubur itu kan zatnya kan seluruh kan sudah dikuburkan. Dia tidak dimakan apa oleh binatang atau semisalnya. Nah ketika setelah dikuburkan kemudian masih ada anggota tubuh yang lain, apakah harus menggalinya? Untuk menggali membutuhkan dalil. Tapi kalau digali tempat yang lain yang penting apa? Ini dikuburkan itu yang paling benar. Adapun harus dimasukkan ke dalam liang apa tempat itunya itu membutuhkan dalil. Jadi yang terpenting ada kata ada kakinya yang baru ketemu, dia udah dikubur di tempat mana aja. Yang penting apa? Ya, jadi kemudian apa kan nggak dimandikan? Nanti bukan manusia dimandikan di mana? Orang yang kecilnya aja, dia nggak dimandikan, namun tidak manusia. Nah, apakah orang memandikan mas mengharuskan dalam keadaan tahalul? Ini nggak ada dalil. Nggak mengharuskan, harus tahalul. Hatta nggak tahalul nggak ada masalah. Karena tidak ada dalil. Mengharuskan satu toharoh membutuhkan dalil. Karena toharoh itu dianjurkan apa ketika sholat atau yang semisalnya. Bagaimana keadaan mayit di hadapan Allah jika tidak dirawat secara sunnah mendapatkan sisa atau tidak? Masalah ini kembali dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah. Adapun kalau si mayit setelah dirawat oleh orang-orang yang ada, dia disiksa karena dia dirawat sunat atau tidak, berarti kan ini melalakan jurulah jurulah dosa seorang hamba itu dari siapa diberikan kepada orang lain. Kalau anda kata seorang ahli warisnya yang tidak merawat di atas sunat, yo nggak ada kaitannya dengan si mayit, ya. Yo mayit yang ahli warisnya yang bermasalah sekarang. Adapun mayit yang harus mayit dari mayit ini. Ya itulah yang harus diperhatikan. Jadi ingat walakal jurwal jurwal jurwal dosa seorang hamba atau seorang hamba yang tidak di atas sunnah atau semuanya tidak bisa dirembeskan ditransfer kepada yang lainnya kalau hasil transferan aja. Jadi kondisi mayat ya sudah tinggal mempertanggungjawabkan amalan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum untuk otopsi ini? Kalau membongkar mayat asli ini butuh ulama. Karena hukum asal membongkar mayat yang ada pada ukuran kuburan tidak boleh. Nah, kecuali ada masalah yang lama, tapi ini butuhkan ulama kemasal kayak apa. Yang ada ini membutuhkan ulama. Misalnya ini anak tahu belum baca apa namanya, belum pernah lihat masalah ini. Tapi lakukan hukum asal, bahwasanya apa? Membongkar apa? Membongkar mayat itu pada hukum asalnya tidak diperbolehkan oleh syarat. Itu hukum asal. Hukum asal tidak boleh. Adapun karena masalah yang rajih atau tidak rajih, itu dikembalikan bagusnya kepada para ulama. Apa kita meyakini penyakit AIDS menular adalah hukum asal tidak ada menular? Bagaimana tadi? Mungkin para rasul mengatakan untuk menular lebih dilakukan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Begitulah Ustaz, bagaimana jika kita ada wafat di tengah-tengah orang-orang ahli bidah dan kita dimandikan di jenis selat dan oleh mereka, bagaimana keadaan semua di akhirat? Sama dengan penjelasan tadi. Tolong jelaskan tentang pertanyaan di dalam kubur. Maksudnya pertanyaan apa begitu ya? Ini insya Allah saat dalam masalah kuburan. seandainya si mayat dia tidak mempunyai mahram sama sekali, apakah boleh yang memandikan orang lain? Masalah bolehnya boleh pak, dimandikan orang lain itu boleh-boleh aja, orang-orang masalah ini. Cuma luwe api itu loh kepada keluarga yang bisa, atau keluarga yang lain lah yang itu bisa menutup auratnya, aib-aib yang ada itu kalau bisa. Jangan dibalik kalau dimandikan yang lain tidak boleh, boleh-boleh, bolehnya boleh. Anda kata orang lain pun tolong diperhatikan, orang-orang yang soleh, alumni bro yang punya pengalaman, nggak sembarang orang kan gitu loh. Kalau bolehnya boleh. Sebagaimana Ummu Atiyah dimandikan oleh siapa? Zainab dimandikan oleh Ummu? Ummu itu siapa? Orang lain kan? Kan boleh kan gitu loh. Boleh. Bagaimana kalau si mayat itu pakai gigi palsu dari emas? Sahabat-sahabat tersebutnya melalui Allah Ta'ala, kalau bisa si mayat itu apa-apa yang berkaitan dengan haram itu diambil. Kalau bisa emas, pakai emas, gelang emas, atau untuk emas dan semisalnya itu dilarang. Baik, ukhillah tul hariru wazabu linisai wahurri ma'alaihi marisal. Dihalalkan untuk emas dua wanita, yaitu emas dan sutra, dan diharamkan untuk emas laki-laki. Nah, kalau si mayatnya itu laki-laki, memakai gigi palsu dari emas kan hukumnya haram. Maka hukum haram tidak bisa dicabut. Karena itu adalah perkara haram. Dan itu faktor sebelumnya dalam semua perkara yang lain juga semisal itu. Karena dia biar tidak di atas salah, dosa salah selalu. Apakah orang yang setelah mandikan mayat itu harus mandi besar saat terfokus pada pembahasan yang anak sebutkan dalam takdir Nafisah berkaitan dengan hadis man ghassala al-mayyita, siapa memandikan mayat itu ada hadisnya, maka banyak dia mandi besar. Ini hadis al-akhir diantara para ulama, ada manfaat dan membalikkan. Bagi yang mensahkan maka hendaknya dia mandi besar. Tapi yang membalikkan, dia tidak ada dalil yang menjelaskan mandi besar. Jadi itu fungsi pada hadis. Siapa yang menghasilkan hadis, maka dia akan mandi besar. Siapa yang menghasilkan hadis, maka dia tidak ada syariat mandi besar. Jadi ini yang disebutkan dalam kitab tanah, dan kalau nanti saya bisa dilusur di sana. Apa ada dasarnya orang yang meninggal itu masih memiliki hutang kepada sesama kepada Allah? Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-ruhu mu'allaqun bi jaylihi hatta yughra'ahu. Ruh itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya, itu kata Rasulullah. Ar-ruhu mu'allaqun bi jaylihi hatta yughra'ahu. Ruh itu bergantung dengan hutangnya sehingga hutang itu dilunasi. Yang saya baca salahnya hadis ini, makna mu'allaqatun itu, makna mu'allaqun itu aizimai itu tidaklah bebas, tetap dia masih memiliki tanggungan akan kemana. Soalnya zaman harusnya itu gentayangan lah. Ruh itu mu'allaqun bidain, ruh itu bergantung dengan hutangnya, maksudnya ruh itu masih terbebani dengan hutang, maka ahli waris harus membayarnya. Makanya di sini hadis ini sebagai bacaan kepada orang yang mengatakan kan udah mati, maka enggak usah disauri gitu loh ya. Kan udah mati kan, maka enggak usah disauri. Enggak lain dalam makna. Dan hadis ini membaca kepadanya kan al-ruhu mu'allaqun bidainihi, ai ruh meskipun udah dicabut, ruh itu udah dicabut dari badannya manusia, tetap dia masih punya tanggungan kepada hutangnya, sehingga hutang itu belum mati. Paham? Soalnya zaman anak gak tahu salahnya yang mengatakan bahwa ruh itu bertayangan gak sampai kepada Allah, atau semisalnya gak tahu. Tapi yang saya baca salahnya kayak di Fatul Bila Walikram, kayak di Taudil Ahkam, kayak di Muslim, itu salahnya. Itu salahnya, jadi makhluk itu tetap ada ada tanggungan hutang sampai hutang itu dilunasi. Bukan berarti ketika Ruth itu diambil oleh Allah nyawanya Ruth, ya diambil oleh Allah Ruth itu berarti bebas dari hutang lain hal dan mana. Wa inna ma hutang tetap ada sampai andai kata dia itu meninggal harus dilunasi. Bahaya. Dan ini harus kita banyak-banyak berdoa kepada Allah tentang masalah punya hutang. Walaupun ya Rasulullah, Allah memainya Allah tak diorang berarti. Hanya Allah aku berlindung kepada kau dari hutangnya. Boleh enggak seseorang bermaksiat? Boleh enggak seseorang bermaksiat? Jika meninggal, dia mendonorkan jantung kepada orang lain. Boleh enggak seseorang bermaksiat? Jika meninggal, ia mendonorkan jantung kepada orang lain, gitu ya. Syekhuna Ubil rahimahullah ta'ala, di saat beliau sakit yang begitu parahnya, banyak orang relawan mengatakan, ya Syekh, berita apa yang ada pada antum, biarkan kami apa gantinya. Andai kata apa liver atau apa kami yang menjadi apa ambil milik saya sebagai gantinya. Masya Allah, gitu ya, luar biasa ya. Yang mana ya guru syifuna lah, semua organ yang ada di tubuh kamu bukan milik kamu, milik siapa? Milik Allah. Engkau tidak punya hak untuk memberikan organ-organ yang ada pada tubuh kamu, enggak ada hak. Karena itu bukan milik kamu. Itu hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak bisa memberikan kayak tangan kita atau apa kepada orang lain, enggak bisa. Hatta ke orang tua kita, ke anak kita, ke bapak kita dan seterusnya, enggak boleh. Karena itu bukan milik kita. Itu sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat ini tidak bisa ditunaikan karena wasiat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan maksiat? Insyaallah. itu keterangan dalam kitab dan akam nisa. Ustaz, bagaimana untuk memandikan orang yang tidak berakal, orang gila mengasih jalanan, dan siapa yang memandikannya padahal dia tidak punya keluarga? Yang dimaksudkan dengan wajibnya memandikan jenazah bagi yang ada di situ, kalau ini ada kata saya, ada kata nanti di sini ya, masih tidak ada keluarga, tidak ada apa toh, sama aja toh. Maka yang tahu di situ harus apa? Memandikan. Yang namanya memandikan gak kenal keluar jawab apa, itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi zat memandikan itu yang harus kita jalankan. Paham? Lah gak pandang bulu apakah dia keluarganya atau yang lainnya, gak dilihat. Yang penting amal itu harus dikerjakan. Siapa pun yang menjalankan harus dijalankan. Tadi dihormati menawar tentang orangnya. Maka yang namanya fardhu kifayah itu melihat amalan ini harus dikerjakan. Gak lihat siapa yang mengerjakannya, gak lihat. Yang penting ini harus dikerjakan. Tapi itu namanya fardhu kifayah. Lihat yang mengerjakan itu keluarganya kek atau bukan kek, terserah. Gitu. Apakah kotoran di tubuhnya juga harus dibersihkan? Badan yang mandikan sisi karena kotor pol. Makanya kalau jadi mudin, jadi kotor. Gila. Namanya kalau sudah jadi gitu ya harus apa? Ya kamu itu punya omos kok. Gila. Kalau nggak kamu itu terus turun air. Nama. Saya minta yang salah ya. Mati dia. Ya anu dulu waktu itu kan uang kita kalau masih ada. Ya enggak usah ngomong. Apa hukum mewudukan mayit? Apakah hukum mayit? Hukum mewudukan mayit hukumnya sunnah. Sama yang puluh Nawawi dan juga yang lainnya. Tidak ada dalil yang mengatakan itu hukumnya wajib. Yang wajib yang mana? Mayit siapa saja yang mendapatkan rukhsah yang tidak dimandikan dalam tema yang mayit siapa saja yang mendapatkan rukhsah yang tidak dimandikan dalam tema yang kita bahas ini. Yang kita baca, kami belum mendapatkan orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari dimandikan. Hatta orang yang ikhram pun harus dimandikan. Jadi kami belum tahu dalil yang menerangkan tentang adanya rukhsah orang itu bisa dimandikan ketika mati. Ini tidak tahu dalilnya. Hukum asal harus yaghsilu bima'in wasitah. Harus dimandikan itu hukum asal. Adapun kalau ada rukhsah ini tidak dimandikan, ini tentu dalil. Anda tidak tahu sepanjang kata membaca, tapi belum tahu ada rukhsahnya. Tapi yang tahu mati dalam keadaan sihat. Mati dalam keadaan sihat. Oh iya. Iya. Mati dalam keadaan sihat. Ada yang pun sendirinya dalam. Iya, untuk yang sihat dia. Ya. Orang mungkin juga ya, apakah itu sama seperti menjual agamanya dengan harta? Menjual agamanya dengan harta? in takun khairan fikala, maka percepatlah dalam pengurusan jenazah. Kalau anda kata jenazah itu baik, maka dia akan mengatakan asyru percepatlah seterusnya. Hadis ini soal menerima jenazahnya dianjurkan dan dianjurkan untuk mempercepat pengurusan jenazah. Adapun proses semuanya ini apa, itu menjadi syarat semuanya. Yang salah percepat asyru bil jenazah, percepatlah dalam pengurusan jenazah itu akhirnya. Ah, jadi kalau di keluarga sampai setengah hari dua atau akhir malam, akhir malam, malamnya terlebih ada tadi para kawan itu. Paling salah yang mana tinggal di sini dulu ya. Jadi enggak, kalau anda kata yang kita bahas tadi sudah selesai haknya. Ya. Nah. Oh gitu ya. Loh, kan seorang dia itu junub kan? Junub. Berarti dia itu kan masih punya hadas. Hadas masalah apa? Hadas nafas kan? Hadas nafas. Berarti apa? Berarti kan dia punya hutang apa? Hadas nafasnya kan? Maka dia maju untuk nafas. Ada pun maju untuk nafasnya kan? Belakang kan? Kan? Ya, dua kali. Karena yang dimaksudkan mali satu kali itu fi anin wahid dalam satu waktu. Nah, itu kan banyak beda waktu kan. Kalau dia maju langsung kan gak mungkin dia lagi sama dia apa? Masih ada, belum ada kuatif lagi mali. Nah, dalam pembahasan kita headnya udah bersih. Nah, headnya udah bersih, judul bisa. Berarti kan dua kerjaan dia ya. Head dan judul, apakah dua kali atau sekali? Iya Pak. Terakhir Pak ya. Iya Pak. Donor darah. Yang anda baca di fatwa mutakhir, di fatwa ma'asyur, hukum asal hatta mendonor darah itu pun rahim. Karena itu termasuk miliknya Allah. Nama ya. Cuma katanya cuma kalau andai kata dua pembahasan. Kalau andai kata darah itu dijual, fatwa saya ini sepintas tidak memberikan. Karena darah termasuk haram. Kurimat alaih kumul mereka biawa darah termasuk haram. Ida kurimat syait kurimat saman. Apabila suatu barang itu haramkan, maka haram saja katanya. Ternyata kalau andai kata ternyata kok didonorkan dengan cuma-cuma lima selahatin rojihatin, karena maslahat yang rojihat gak mengapa. Bedanya apa dengan begitu dan lainnya? Tidak. Kalau didonorkan darah gak memadaratkan kepada apa? Ya. Tapi kalau organ tubuh yang ada pada jadi dihibahkan kepada apa? Memadaratkan dia, ini bedanya. Maka di sini apa harus dibedakan. Itu lho Pak ya. Itu harus dibedakan. Jadi permasalahan di sini. Ya. Coba ya sampai ekor. Dan insya Allah sekarang ini akan dapat dibimbing oleh teman-teman itu. Karena nanti anak dari situ insya Allah teman-teman itu yang mempraktekan beliau sudah jadi muslim. Tapi sering mandikan di lebih ke pengalaman insyaallah. Kita nanti akan lihat saja insyaallah nanti temui itu nantinya. Tapi intinya ingat dalam memandikan mayat nggak boleh panik ya, nggak boleh panik. Jadi slow santai, nggak boleh. Kalau panik nanti malah kening mulutnya, jadi santai. setelah sampai kok mati. Yang itu tak kuning. Bukan karena gara-gara dimandikan. Ada hubungannya apa? Mati dengan apa? Mempraktekan. Justru kalau andai kata ada yang mengatakan jangan praktek dengan manusia mati-mati, justru malah akidahnya yang berubah. Ya enggak? Hubungannya apa? Kalau praktek kalau mati, ya mati lah. Untuk kok kalau kejil orang kata karena anggota mati ini berapa-apaan. Jadi orang-orang hubungannya antara mempraktekkan itu dengan mati itu orang-orang hubungannya. Benar ya Pak? Jelas? Jelas ya? Andai kata mati langsung agak mending ya lu enak. Gitu, suara kalau itu. Nah, ini insya Allah, Tuhan yang paling baik.